capai. Bilang dua perbeta, jangan bikin beta balisah di sini. Jujur beta sing bisa sendiri, jujur saja sing bisa jauh dari saja, tunggu sebalik. Saja tunggu sebalik.